Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala Syekh rahimahullahu taala qauluhu taala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا واعبدوا الله سبحانه الله beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan mempersekutukan dengan Allah sesuatu pun, jangan menjadikan sesuatu pun sebagai sekutu bagi Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah, berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Kemudian berbuat baiklah kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, wabni sabil, orang perantau, orang-orang yang bepergian ini dalam beranjak. Tidak tinggal di tempat tersebut, seorang pendatang, mungkin dia perantau yang mencari apa namanya ilmu atau pedagang atau orang yang ingin pulang kembali ke negerinya. Wa ma malakat aymanukum, dan yang ada di tangan kamu, yakni budak-budak atau pelayan-pelayan, pembantu, pegawai. Innallaha, sungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang mukhtal, mutakabbir, sombong dan fakhur, yang suka pamer, menghitung-hitung, menyebut-nyebut kedudukan keutamaannya dengan bentuk merasa hebat, ya, menyebut-nyebut kehebatannya kepada orang lain. Ini fakhur. Yaitu orang-orang yang juga mereka punya sifat yang bakhil dan menyuruh orang lain untuk berbuat bakhil serta menyembunyikan apa yang ini karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhinan, dan kami siapkan untuk orang-orang yang kafir itu azab yang sangat menghinakan, azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang membelanjakan harta mereka ria'an nas, untuk menunjukkan kepada manusia ini pamer supaya dilihat orang dan dapatkan pujian, dan tidak beriman karena Allah kepada Allah dan hari kemudian. Wa may yakun syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, maka siapa yang syaitan itu menjadi temannya maka alangkah buruk teman yang dia pilih. Ayat yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ini kita sudah lewat dalam pelajaran Fathul Majid, termasuk diantara atau ayat yang menjelaskan tentang 10 hak azasi, hak yang paling fundamental, hak yang mesti ditunaikan, harus diperhatikan oleh setiap individu manusia. Hak yang harus diperhatikan oleh setiap individu manusia, mulai dari yang pertama hak Allah, termasuk di situ hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Cinta kepada Rasul berarti mencintai Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah. Termasuk di situ juga orang yang beriman kepada Allah tentu dia mengimani Rasul, taat kepada Rasul. Nah, jadi sudah tercakup di dalamnya juga hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hak yang paling penting dan paling utama untuk kita perhatikan, hak kedua ibu bapa, yang merupakan pintu surga bagi kita. Pintu surga. Nah, diperintahkan kita untuk berbuat ihsan dengan semua bentuk ihsan kepada orang tua yang ma'ruf ya. Nah, ini yang hak yang kedua ya. Hak yang tidak boleh kita abaikan. Nah, bahkan termasuk pelanggaran besar, termasuk dosa besar mereka yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ada yang nanti mungkin disebutkan oleh beliau, atau mungkin sebelum pada pertemuan yang lalu mungkin disebutkan. Oh ya, nah di sini juga disebutkan oleh beliau. Nah, lawan dari ihsan itu, dibul ihsan ada dua, sa'ah dan ademul ihsan. Lawannya, nah, ihsan itu berbuat jelek pada mereka, dan atau untuk yang kedua tidak berbuat ihsan sama sekali. Nah, ya ini terbetulnya termasuk kalau tidak berbuat ihsan. Tapi maksud beliau mungkin yang anak ingat di dalam pembahasan yang lain, dia tidak berbuat ihsan kepada orang tua, juga tidak berbuat jelek, cuek, nah, acuh. Wujuduhu wa ma ka'adamihima. Itu sama dengan berbuat apa namanya didul ihsan. Itu termasuk dalam lingkup didul ihsan. Kemudian didul qurba, kerabat, anak-anak paman, ya, saudara sepupu. Ya. Ini kerabat yang satu, istilahnya satu teras, satu kakek, satu. Nah, sebutnya. Wal yatama, anak-anak yatim, mereka yang belum baligh, yang kehilangan bapak, kehilangan orang yang bisa mengayomi dan menyayangi mereka, melindungi mereka, yang mencukupi mereka. Wal masakin, orang-orang miskin yang mereka punya penghidupan mungkin usaha tapi tidak mencukupi kebutuhan mereka. Nah, serba kekurangan. Wal jaru bil qurba, yang berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Nah, tetangga dekat, apalagi kalau itu kerabat, tetangga dekat, kerabat muslim sama-sama, apalagi sama-sama misalnya semanhaj, seakidah, luar biasa haknya, harus diperhatikan ihsan kepada mereka lebih. Nah. Di luar itu misalnya hatta walaupun orang kafir, orang yang kafir ternyata jadi tetangga kita, sebelah-sebelahan dengan rumah kita, tetap punya hak untuk diperhatikan hak mereka, ditunaikan. Nah, berbuat ihsan kepada mereka. Nah, wal jari junub, dan tetangga yang jauh. Wasahibu wal jam, dan teman sejawat. Ada yang mengatakan ini keluarga yang sebaya, yang sebaya, atau ada yang mengatakan termasuk di sini istri. Nah, wabnu sabil, dan para perantau serta budak-budak yang ada di tangan kita masing-masing. Nah, qala syekh rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah perintahkan, namanya perintah wajib hatman, apalagi ini merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Tidak hanya dalam bentuk wujud sujud ibadah, ibadah dalam bentuk yang luas. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Mencakup semua ucapan dan perbuatan kita, mencakup semua ucapan dan perbuatan kita lahir batin yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Itu ibadah. Itu ibadah. Nah, apalagi perintah. Nah, perintah Allah bernilai ibadah. Apakah itu nanti hukumnya wajib ataukah sunnah? Nah, kita sudah lewat dalam mukadimah disebutkan bahwa yang namanya ibadah kepada Allah tidak hanya dalam bentuk Allah memberikan perintah, tapi juga menyebutkan pujian kepada suatu perbuatan atau orang-orang yang melakukan. Itu sudah sebuah dorongan untuk kita melakukan. Itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Nah, orang mungkin tentu punya harus semangat dia, apa sih yang bisa dikatakan ridha Allah. Nah, dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, sikap. Nah, itu dia akan terus telusuri. Gak cukup dengan apa yang sudah dia dapatkan, berusaha untuk alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Puji Allah, berusaha untuk menjaganya dengan mensyukuri Allah, minta kepada Allah, ya qulub sabbit qalbi ala dini wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'ati. Luar biasa, betul-betul dia berusaha untuk menjaga yang sudah dia peroleh dari ilmu, pemahaman, ataupun juga ketaatan yang Allah berikan taufik dia mudah melakukannya. Ya. Nah, ibadah di sini taat, ibadah kepada Allah di sini termasuk di dalamnya semua bentuk tadi taat. Ini juga diantara makna ibadah. Allah SWT berfirman, ya alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Bukankah telah aku buat perjanjian, sepakatan kepada kamu, wahai Bani Adam. Surat Yasin, ayat 60 itu. Allah ta'budu syaitan, supaya kamu jangan menyembah syaitan. Supaya kamu jangan sujud kepada syaitan. Tidak itu. Tidak menyembah syaitan, tidak taat kepada syaitan. Wa ana'buduni hadza siratal mustaqim, dan supaya kamu sembah aku, supaya kamu sujud dan taat kepadaku, supaya kamu hanya bergantung kepadaku. Hadza sirat, inilah jalan yang lurus. Nah, perintah ibadah di sini mencakup itu semua. Sembahlah Allah. Sujudlah kepada Allah. Sembelihlah kurban hanya untuk Allah. Cintailah hanya Allah. Takutlah hanya Allah, bergantunglah hanya kepada Allah. Itu mana-mana ibadah. Tawakkallah hanya kepada Allah. Nah, itu mana-mana ibadah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun dalam ibadah itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa yushrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan saleh itu. Semua malam kita tersenyum kepada orang lain, jangan kira itu tidak bernilai ibadah. Kita mengharapkan pahala mengangkat satu duri beling kaca kecil, kita buang, kita tanam duri yang menghalangi orang, mengganggu supaya orang tidak terkena, karena Allah kita cabut, kita potong ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Remeh. Hatta kita tidur, nah, apalagi di bulan Ramadan ini, daripada khawatir ternoda puasanya rusak, nggak ada kerja lain setelah baca Quran atau mungkin yang kerja istirahat, manfaatkan istirahat itu supaya apa? Kuat untuk taat kepada Allah di malam hari. Ahtasibu naumati, ahtasibu qaumati. Aku mengharapkan pahala dalam tidurku, dengan tidurku itu sebagaimana mengharap pahala dengan bangunku. Ya, akan kita jadi bukan sekedar melakukan ritual. Nah, kita memperbanyak pahala, bukan mengisi pahala itu dengan yang bernilai betul-betul karena Allah. Nah, syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Jangan duakan Allah dalam ibadah itu. Banyak dunia syirik itu, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Semua wasilah yang membawa kepada syirik akbar itu syirik asghar. Syirik akbar, semua yang bentuk ibadah yang diserahkan kepada selain Allah itu syirik akbar. Nanti dalam pembahasan dalam kitab tauhid sudah kita lewat. Nah, kita beramal amal soleh, masya Allah, tapi untuk kepentingan dunia, masya Allah. Allah tidak pelit, Allah karim. Man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilayhim a'malahum fiha wahum fiha la yukhasun. Mereka yang menginginkan dunia dalam beramal, masya Allah, amalannya amalan ketaatan. Duduk di atas meja, duduk berdiri di atas mimbar, nah, atau walaupun dia halakah-halakah lainnya, tapi bukan karena Allah, Allah berikan apa yang dia inginkan. Innamal a'malu binniyat, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kan isyarat di situ, tapi karena rendahnya tidak disebutkan. Diberikan, dapat dia niatnya untuk dunia, dapat. Anda ingin tenar dengan amalan akhirat, dapat ketenaran. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, tapi itu ujungnya. Ayat tadi surat Hud. Ujungnya itu, enggak ada bagian kecuali di akhirat kecuali neraka. Nah, ketenaran dapat, pengikut peserta yang banyak dalam halaqah dapat. Disambut, dihormati orang, dihargai orang, dapat fasilitas, dapat pujian, dapat. Tidak dirugikan oleh Allah, tidak disia-siakan oleh Allah, dapat, dapat. Sering sudah kita dengar di sini. Jazakallahu khairan. Khatib menyampaikan bahwa neraka dikobarkan nyalanya untuk, bukan untuk penyembah berhala. Untuk orang yang berilmu, untuk orang yang beramal. Nah, perintah untuk beribadah dan ikhlas itu sulit. Nah, kelas kita yang seperti ini untuk ikhlas, subhanallah, ya, itu seperti menegakkan benang basah. Nah, itu seperti menegakkan benang basah, sulit. Nah, sekelas Sufyan Ats-Tsauri, alladzi 'allama an-nasa daqiqatal wara, yang ngajarin manusia tentang daqiqatul wara. Wara takwa yang betul-betul halus. Tidak pernah saya menangani sesuatu yang paling berat untuk hati saya kecuali ini, dibandingkan keikhlasan, niat. Itu yang paling sulit ditangani oleh beliau. Paling berat. Nah, tidak ada sesuatu pun yang paling berat bagi nafsu kita, jiwa kita, yang dibandingkan keikhlasan. Paling berat, paling sulit, paling menyusahkan. Kenapa? Nafsu enggak dapat bagian apa-apa. Nah, enggak dapat jatah, mendapatkan pujian, enggak mendapatkan penghargaan, enggak. Kalau melihat gambarannya, lihat gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ta'isa Abdul Dinar. Ada orang-orang yang mereka itu madfu'un an kulli bab dhuttimrayn. Mereka yang kalau seandainya dia ngelamar, tidak diterima lamarannya. Menjadi perantara, memintakan syafaat, tidak diterima syafaatnya. Tidak dikenal. In kana fi siqayah, kana fi siqayah. In kana fi saqah, kana fi saqah. Itu dia. Dia jaga, disuruh jaga pasukan, jadi satpam. Oke, iya. Jadi pemberi minum, pelayan pasukan, iya. Sampai seperti itu keadaannya. Tapi orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, lau aqsama 'ala Allah la barra. Kalau dia bersumpah demi Allah supaya Allah dia melakukan sesuatu, Allah jalankan buat sumpahnya. Dia tidak melanggar, tidak yahnaf. Nah, ini sulitnya. Keikhlasan itu sulit. Nah, maka kita selalu minta tolong kepada Allah. Dalam sholat 17 kali sehari semalam minta petunjuk, dalam sujud kita minta petunjuk, minta kepada Allah. Sedekat-dekatnya kita kepada Allah dalam keadaan ketika sujud, minta kepada Allah supaya hati itu bersih, supaya hati itu ikhlas. Sekelas Umar Ibn Khattab masih meminta kepada Allah, surganya sudah ada, berarti ikhlas kan? Masih berdoa, Allah maj'al amali kullahu salihah, waj'alhu liwajhika khalisah, wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Masih meminta dia kepada Allah. Nah, masih meminta. Nah, kita sangat sangat butuh. Nah, kita tidak tahu mana dari amalan kita yang paling berharga, bernilai. Nah, yang terang-terangan atau yang tidak terang-terangan. Makanya sekecil apapun nilai amalan itu, kalau dilakukan karena Allah, sembunyi ataupun terang-terangan, itu bernilai. Kita berharap itu menjadi titik balik yang bermanfaat bagi kita, yang mungkin ketika na'udzubillah tergelincir atau apa, itu jadi sebab Allah tahu keikhlasan kita, sehingga Allah membimbing kita tetap berada di atas al-haq. Mudah untuk dikembalikan, mudah untuk diluruskan. Qala rahimahullah, wa huwa ad-dukhulu tahta ridqi 'ubudiyyatihi. Nah, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, itu masuk ke dalamnya bani ridqi 'ubudiyyatihi, belenggu kehambaan kepada Allah. Jadi hamba Allah. Menjadi budak Allah. Inilah orang yang paling merdeka sesungguhnya. Paling bebas. Tidak terikat dia, tidak merasa tertekan, tidak merasa takut kepada makhluk, takutnya kepada Allah. Kalau dia betul takutnya kepada Allah, dia pun juga hati-hati untuk berbuat, untuk bertindak. Nah, kalau betul dia takut dan takut kepada Allah, nah, betul-betul dia menyadari bahwa dia adalah hamba Allah, bahwa Allah pasti akan menanyai dia, nah, minta pertanggungan jawabnya terhadap nikmatnya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu pasti. Tapi dia merasakan kebebasan ketika hatinya tidak terusik, tidak terikat dengan makhluk. Hubungan muamalah tidak membuat dia terbelenggu. Tidak bergantung kepada mereka, tidak berharap kepada mereka. Qala wal inqiyad li awamirihi wa nawahihi. Tunduk kepada perintah-perintah dan larangan Allah. Perintah Allah dia jalankan, larangan Allah dia tinggalkan. Nah, ingat perintah itu tidak hanya dalam bentuk la taf'al. Apa ini? Ya amr, if'al, kada. Tapi juga dalam bentuk pujian Allah, nah, kepada yang melakukan, dibarengkan, disanjung, dinaikkan derajatnya, dan seterusnya. Dan larangan-larangan Allah itu tidak hanya dalam bentuk la taf'al, jangan lakukan, ya. Tapi juga ada ancaman, ya. Dinyatakan itu amalan orang yang fasik, atau dia tidak dicintai orang yang melakukannya, nah, dicela, nah, itu termasuk larangan. Nah, kita membaca Al-Quran punya semangat, punya hirs untuk meneliti, melihat. Nah, makanya kita sering ingatkan juga di sini, jangan sampai kita justru melaknat diri kita ketika kita membaca Al-Quran. Berlindung kita kepada Allah, walaupun mungkin tidak kita lakukan, tapi kita makhluk namanya, kata Allah, zaluman jahula, berlindunglah kepada Allah dari kezaliman. Jangan masuk ke dalam kriteria orang yang zalim, atau bersama mereka, digabungkan dengan mereka. Mahabbatan wa dhillan wa ikhlasan lahu fi jami'il ibadat adh-dhahirah wal batinah. Didorong, disertai dengan rasa cinta. Jadi pengamalan dan pelaksanaan perintah itu karena pengagungan kepada Allah, ta'zim, cinta, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dhillan, dalam penuh kerendahan, merasakan hina dan tunduk kita kepada Allah ketika menjalankan perintah itu. Betapa butuh kita kepada bimbingan Allah. Wa ikhlasan lahu, dan ikhlas karena Allah. Tidak juga karena kepentingan pribadi. Biar sehat, biar hartanya terjaga, keluarganya terjaga, kedudukannya terjaga. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai terselip dalam amalan kita itu niat bukan karena Allah. Memang sulit, makanya kita minta pertolongan kepada Allah. Fi jami'il ibadat adh-dhahirah wal batinah, dalam semua bentuk jenis ibadah lahir dan batin. Ibadah lahir bisa terlihat seperti ini, sholat kita duduk, taklim, yang duduk mendengarkan, yang menyampaikan, nah, itu hal-hal yang lahir. Ikhlasannya Allah yang tahu. Dan kita berharap Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang memang beramal karena Allah. Wa yanha 'anil syirki bihi syai'a, dan Allah melarang dari mensyekutukan, mensyirik, berbuat syirik mempersekutukan Allah dengan apapun. La syirkan asghar wala akbar. Baik itu syirik asghar sekecil apapun, apalagi syirik akbar yang besar. Memang syirik asghar kita tidak terkekal dalam neraka, tapi hancur amalan itu karena riya setitik, karena ujub setitik, karena kibir, tidak berguna amalan. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Murai, dia ingin amalannya itu dilihat orang, dipuji. Dia ingin amalannya itu didengar orang, dipuji. Dan riya itu ribuan warna. Dari sisi ini kita mungkin selamat, tapi dia muncul dalam bentuk yang lain. Nah, bisa seperti itu, bisa dari hanya orang-orang yang memang memaksa dirinya, melatih dirinya. Kalau kita baca sirah para salaf kita, subhanallah, kok kayaknya gak mampu kita melakukan seperti mereka. Selintas muncul, sudah mereka paham berbuat sesuatu supaya jangan teranggap, diketahui atau diketahui orang lain. Marah kalau ada yang mengintai amalannya. Qala la malakan wala nabiyan wala waliyan wala ghairuhum minal makhlukin. Tidak pula disekutukan Allah itu dengan malaikat, dengan nabi ataupun wali ataupun yang lain dari makhluk-makhluk yang ada. Alladzina la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Yani makhluk-makhluk yang memang mereka tidak kuasa, tidak memiliki untuk diri mereka tidak mampu memberikan manfaat ataupun mudarat. Wala mautan, tidak bisa, tidak punya kuasa mematikan. Wala hayatan, tidak pula memiliki penghidupan, bisa menghidupkan. Wala nusyura, tidak pula bisa menghidupkan kembali. Makhluk ini semua adalah makhluk tidak mampu berbuat seperti ini, maka jangan dipersekutukan Allah dalam hal amalan sekalipun. Apa yang kita harapkan dari makhluk yang sama seperti kita? Pujian sebentar saja, besok sudah mencaci kita. Sanjungan sesaat saja, nanti sudah menghinakan kita. Ketika kita mengharapkan bergantung kepada orang lain. Gambaran dalam Al-Quran banyak. Di antaranya digambarkan ketika nabinya itu, sebagian menyebutkan ketika nabi Yusuf alaihissalam waqala lillazi dhanna annahu najim minhum madhkurni inda rabbika fa ansahu syaitan dzikra rabbi falabitha fi sijni bid'a sinin. Dan sebagian ulama menyaksikan ketika membuat ini, seakan-akan nabi Yusuf bapak namanya mencoba mengingatkan, kamu nanti sebut ya saya kepada majikanmu. Dilupakan setan orang tadi. Sampai bertahun-tahun Nabi Yusuf tertinggal di dalam penjara. Ya memang amrun aradahullah ba'dallah memang. Tapi ini menunjukkan kepada kita kan bahwa ya, walaupun sebutan seperti itu mungkin beliau tidak menjadi berharap bergantung kepada dia, tapi pelajaran buat kita untuk tidak bersandar kepada makhluk. Termasuk di sini ketika para sahabat bersama Rasulullah. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum thumma wallaitum mudbirin. Ketika kaum muslimin bersama Rasulullah 12.000 dengan 2.000 yang sudah masuk Islam di Fathu Mekah, berangkat ke Hunain dengan menghadapi kaum musyrikin yang jumlah 5.000-an separuhnya. Nah, kita enggak akan kalah karena banyak. Subhanallah, baru putaran pertama sudah berlarian sampai ke tepi pantai. Kocar-kacir pasukan kaum muslimin. Diingatkan oleh Allah, kemenangan kalah itu bukan karena jumlah. Nah, akhirnya mereka kemudian Allah turunkan sakinah baru kembali. Taib wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin kita cukupkan dulu insyaallah. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah, bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.